الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سبق لنا في حلقات هذا البرنامج أن تحدثنا عن الإخلاص والنية، وهو موضوع يحتاج المسلم حاجة ماسة إلى أن يتذاكر مكانة الإخلاص ومكانة النية وحاجته الشديدة إلى ذلك في كل لحظة وفي كل وقت، لأن الأعمال معتبرة بنياتها، فلا بد في كل عمل ليكون مقبولا مرضيا مشكورا عند الله سبحانه وتعالى أن يكون قائما على نية صالحة وقصد صحيح. فالحاجة ماسة للكلام عن النية والتذكير بها. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه العظيم الذي عده أهل العلم قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الإيمان وأساس يدور عليه دين الله سبحانه وتعالى ويرتكز عليه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. والحديث جاء مخرجا في صحيح البخاري في مواضع عديدة من كتاب الصحيح، وهو أول حديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. وجاء لفظ الحديث في بعض رواياته في صحيح البخاري عن علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي بعض الروايات قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي موضع ثالث قال: سمعت رسول قال علقمة: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات. فهذه الرواية وهي في صحيح البخاري يقول فيها عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، تفيد أنه قال هذا في الخطابة العامة تنبيها للأمة ونصحا لعباد الله وتذكيرا لهم بهذا المقام العظيم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا الحديث على المنبر، وهذا يفيدنا أننا نحتاج فعلا إلى هذا الحديث أن نذكر به على المنابر وفي دور التعليم وفي مجالس العلم، نحتاج إلى هذا الحديث حاجة ماسة. وقد سلك جماعة من أهل العلم في مصنفاتهم البدء بهذا الحديث، كالإمام البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بهذا الحديث، والإمام النووي رحمه الله بدأ كتاب الأربعين وكتاب رياض الصالحين بهذا الحديث، وكذلك الإمام البغوي بدأ شرح السنة بهذا الحديث. في آخرين كثر من أهل العلم بدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث العظيم تنبيها إلى الحاجة الماسة عندما يبدأ المسلم في العلم والتعلم والعبادة والطاعة وغير ذلك من الأعمال، أن يستحضر النية وأن يعرف مكانتها وقدرها. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Kita haturkan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kepada kerabat beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Roja dan pendengar Radio Hang dan yang lainnya, Pada pertemuan yang lalu, Syekh pernah membahas tentang permasalahan ikhlas dan pentingnya niat. Dan kita ketahui bersama bahwasanya pembahasan tentang ikhlas dan niat merupakan pembahasan yang sangat urgen dan sangat penting. Setiap kita sangat butuh untuk diingatkan akan pentingnya ikhlas dan pentingnya niat. Ya. Kita sangat butuh hajah yang masah, ya, agar diingatkan setiap saat dan setiap waktu tentang pentingnya niat. Kenapa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan apapun jika tidak dibangun di atas niat yang benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan seorang hamba hanyalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibangun di atas tujuan yang benar, di atas niat yang lurus. Dari sini kita sadar bahwasanya kebutuhan kita untuk diingatkan, untuk sering diingatkan tentang pentingnya niat, kebutuhan yang sangat mendesak. Dan hadis yang telah kita ketahui bersama yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya sungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya, merupakan hadis yang sangat agung. Sampai-sampai para ulama, ya, menyebutkan bahwasanya ini merupakan salah satu hadis yang di mana perkara agama berkisar seputar beberapa hadis, di antaranya hadis ini. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan-amalan tergantung dari niatnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di beberapa tempat dalam sahih Al-Bukhari. Dan dia merupakan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dalam beberapa jalan, dalam beberapa riwayat yang terdapat dalam sahih Bukhari, An Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, dia berkata, sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yakhthubu wa yaqul sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah. Ketika berkhutbah dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Dalam riwayat yang lain kata Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, sami'tu Umar bin Khattab 'alal mimbar. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis ini dan dia sedang berada di atas mimbar. Dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari juga, Alqamah bin Waqqas Al-Laythi berkata, sami'tu Umar bin Khattab yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas innamal a'malu binniyyah. Kata Alqamah bin Waqqas Al-Laythi rahimahullah, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguhnya amalan-amalan tergantung daripada niat. Kalau kita perhatikan riwayat-riwayat ini, maka jelas bagi kita bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan sabdanya innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan tergantung dari niatnya, Nabi SAW sampaikan di hadapan orang banyak, di hadapan orang awam. Ya. Rasulullah sampaikan hal tersebut. Dan ini diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Umar bin Khattab, tatkala meriwayatkan hadis ini, innamal a'malu binniyat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampaikan tatkala beliau sedang berkhutbah, tatkala beliau sedang berada di atas mimbar. Oleh karenanya ini isyarat yang sangat kuat bagi kita, akan pentingnya kita mengingatkan sesama kita, sama kaum muslimin, untuk kembali mengingat akan pentingnya niat. Pentingnya niat yang benar. Pentingnya tujuan yang lurus dalam hati kita. Dan kita berusaha mengingatkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, di atas mimbar-mimbar, tatkala kita berkhutbah, tatkala kita mengadakan pengajian-pengajian, tatkala kita berkunjung ke rumah-rumah, kita ingatkan kepada masyarakat akan pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Oleh karenanya para pendengar Radio Roja dan pendengar Radio Rohang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama yang mereka sengaja membuka kitab-kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Di antaranya contohnya setelah kita sebutkan tadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Hadis pertama yang beliau sebutkan dalam kitab Sahih Bukhari adalah innamal a'malu binniyat. Demikian juga Imam Nawawi beliau juga meniru apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, ya, beliau memulai hadis yang pertama dari 40 sekian hadis adalah hadis innamal amalu binniyat. Demikian juga dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat agung, ya. Beliau buka kitab tersebut dengan hadis yang pertama adalah hadis innamal amalu binniyat. Demikian juga Al-Baghawi, ya. Dalam Syarh Sunnah pertama kali dibawakan adalah hadis innamal amalu binniyat. Demikian juga ulama-ulama yang lain, banyak mereka memulai kitab-kitab mereka dengan menyebutkan hadis yang pertama adalah hadis innamal amalu binniyat sebagai peringatan bagi para pembaca kitab-kitab tersebut, bagi kita para pendengar Radio Hang dan Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingatkan kepada kita, para ulama mengingatkan kepada kita akan kebutuhan yang mendesak bagi kita tatkala kita ingin beramal dengan amalan apa saja, ya, hendaknya kita koreksi dulu niat kita. Apakah niat kita sudah lurus atau belum, baru kemudian kita beramal soleh. وقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان مكانة هذا الحديث أنه قال يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب العلم، وكلامه واضح وبين، أي أن جميع أبواب العلم وأبواب الفقه يدخل فيها هذا الحديث. فقوله 70 ليس المراد العدد، وإنما المراد بيان أن العلم والفقه في كل باب من أبوابه يحتاج فيه إلى النية. فالصلاة تحتاج إلى النية، والصيام يحتاج إلى النية، والحج يحتاج إلى النية، وعموم الطاعات تحتاج إلى النية، بأن تكون النية في تلك الأعمال والقصد وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وفي الحديث ضرب مثالا يوضح المراد، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا مثال يوضح المقصود. ففي كل عمل وكل طاعة تقع من العبد لا تكون مقبولة معتبرة إلا إذا قامت على نية صحيحة وقصد صحيح. Telah datang dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala beliau menjelaskan akan pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Beliau mengatakan هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hadis ini innamal a'malu binniyat masuk dalam 70 bab dari bab-bab ilmu. Maksud dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah artinya bahwasanya seluruh bab-bab pembahasan yang berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan ilmu, maka masuk ke dalam bab-bab tersebut hadis ini. Hadis ini berkaitan dengan seluruh pembahasan ilmu. Oleh karenanya Syekh menjelaskan bahwasannya penyebutan Al-Imam Syafi'i tentang 70 bab maksudnya bukan pembatasan, akan tapi banyaknya bab-bab ilmu, bab-bab fikih yang berkaitan dengan hadis innamal amalu binniyat. Ini benar. Karena setiap orang tatkala ingin melaksanakan satu amalan, amalan apapun, besar atau kecil, ya, maka dia butuh untuk memperhatikan niat dia, butuh untuk memperbaiki niat dia. Jika dia hendak berpuasa, maka dia harus perbaiki niat dia. Jika dia hendak sholat, maka dia harus perbaiki niat dia dulu. Jika dia hendak melaksanakan ibadah haji, maka dia tengok niatnya ikhlas kepada Allah atau tidak. Dan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dikerjakan harus ditengok dulu niatnya. Niatnya ikhlas atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis innamal a'malu binniyat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tatkala melaksanakan hijrah, dan hijrah merupakan ibadah yang agung, perjalanan yang berat dari Mekah menuju Madinah. Jika ternyata niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrahnya adalah bagi Allah dan Rasulnya. Namun ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berhijrah dengan perjalanan yang berat, yang bersusah payah, berjalan jauh dari Mekah menuju Madinah, namun niatnya agar memperoleh perkara dunia, atau agar menikahi seorang wanita, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kembali kepada niat yang terdapat dalam hatinya. Ini adalah contoh yang dibuat oleh Nabi SAW untuk menjelaskan maksud dari hadis ini, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Oleh karenanya setiap amalan ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas niat yang benar. Wa jaa'a aidan 'an al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala annahu qala hadha al-hadith hadith innama al-a'mal bin-niyyat thuluth al-'ilm. Wa yuwaddihu dhalik أن الإمام أحمد رحمه الله وتلميذ للإمام الشافعي يقول أن أحاديث الإسلام أحاديث الدين تدور على ثلاثة أحاديث ثم بين ذلك قال فالدين إما فعل للمأمور وترك للمحظور واتقاء للمتشابه وهذا ورد في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث ولا يتم ذلك إلا بأمرين الأول أن تكون صورة العمل الظاهرة مطابقة للسنة وهذا مبين في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والأمر الثاني أن تكون نية الإنسان الباطنة خالصة لله سبحانه وتعالى وهذا مبين في حديث إنما الأعمال بالنيات فأصبح الدين كله يدور على ثلاثة أحاديث حديث إنما الأعمال بالنيات وفيه بيان الإخلاص وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفيه بيان المتابعة وحديث النعمان بن بشير وفيه بيان أن دين الله سبحانه وتعالى فعل للمأمور وترك للمحظور واتقاء للمتشابه. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang sangat luas. Beliau pernah menyebutkan tentang hadis ini, kata beliau, hadza thulutsul ilm, bahwasanya hadis ini adalah sepertiga daripada ilmu. Dan ini juga dijelaskan oleh murid beliau, ya Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang merupakan murid dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Ahmad pernah menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan agama ini berkisar seputar tiga hadis, yaitu hadis Nu'man bin Bashir, innamal al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat, ya. Dan kemudian hadis yang berkaitan tentang bahwasanya amalan harus sesuai dengan zahirnya, harus sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Dan yang ketiga adalah hadis tentang pentingnya niat, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Bagaimana penjelasannya? Al-Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan bahwasanya seorang dalam kehidupan dunia ini tatkala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak keluar dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah, atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ittiqau syubhat, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat. Oleh karenanya, untuk bisa melaksanakan tiga perkara ini, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjauhi perkara yang syubhat, maka itu sudah dijelaskan semuanya dalam hadis Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu perkara yang halal sudah jelas, perkara yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Kemudian tatkala seorang ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan zahirnya, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis kedua yang berkaitan dengan agama Islam. Kemudian seorang tatkala beramal amalan soleh, maka dia juga harus perhatikan niatnya. Jangan sampai niatnya salah. Maka hal ini dijelaskan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Oleh karenanya Imam Ahmad menjelaskan, jadilah urusan agama ini dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas tiga hadis, hadis Nu'man bin Bashir al-halalu bayyin wal haramu bayyin, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, kemudian hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. وحديث إنما الأعمال بالنيات حديث ينبغي على المسلم أن يستحضره في عموم الطاعات وجميع العبادات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها. فإذا كانت النية لله عز وجل خالصة قبل العمل وإلا رد على صاحبه. ولهذا جاء في المثال المذكور في الحديث قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا. أما الذي نيته الدنيا ولا هم له إلا المصالح الدنيوية ولا تفكير له في ثواب الآخرة والدار الآخرة, فهذا ليس له عند الله سبحانه وتعالى حظ ولا نصيب. وهذه النية تحتاج إلى معالجة مستمرة ومجاهدة دائمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي, أي أن النية تحتاج إلى معالجة دائما ومستمرة حتى يبقى عمل الإنسان صحيحا لا يبتغى به إلا الله عز وجل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan-amalan tergantung daripada niat, ya hendaknya setiap kita, setiap muslim senantiasa mengingat hadis ini dalam seluruh ketaatan yang dia lakukan, dalam seluruh ibadah yang dia lakukan. Ya, kenapa? Karena makna dari sabda Nabi innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan tergantung daripada niatnya, artinya sungguhnya amalan-amalan itu mu'tabarah, ya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niat kita. Kalau niat seorang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, artinya Allah menyiapkan pahala dan ganjaran baginya. Adapun sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka kembali kepada niatnya, amalannya tertolak, tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada pemiliknya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berusaha memperbaiki niat kita terus setiap saat. Jangan sampai kita merasa bahwasanya kita telah ikhlas, ya, kita tidak perlu lagi memperbaiki niat kita. Tidak, niat kita ini berubah-ubah dan kita harus bermujahadah. Dan betapa sulitnya kita meluruskan niat kita setiap saat. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang yang bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh berusaha untuk menempuh jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepadanya, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Salah seorang salafus salih, Sufyan al-Thawri rahimahullah, pernah berkata, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Ya. Tidak pernah aku menghadapi suatu perkara yang lebih sulit terhadap diriku melainkan niatku. Artinya Sufyan al-Thawri benar-benar berat tatkala berhadapan dengan niat, tatkala berusaha meluruskan niatnya, butuh perjuangan. butuh perjuangan, berkesinambungan dalam memperbaiki niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meluruskan niat kita. وعلى كل موضوع النية موضوع عظيم للغاية، وإنما المراد بهذه الكلمة معاودة التذكير بهذا المطلب العظيم والمقصد الجليل. وأختم بما نبه عليه أهل العلم، ألا وهو أن النية بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ومكانها القلب، ولا يشرع إظهارها، وليس هناك أي دليل على إظهار النية كما يفعل بعض الناس عندما يصلي يرفع صوته يقول نويت أن أصلي إلى آخره. فمثل هذه الأعمال سواء في الصلاة أو في غيرها مما لا أصل له عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar Radio Roja dan Radio Hang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang niat merupakan pembahasan yang sangat urgen dan sangat penting ya. Akan tetapi Syekh mengingatkan bahwasanya apa yang kita sampaikan tadi, apa yang telah nasihat disampaikan oleh Syekh tadi hanyalah sebagai tazkir, hanyalah sebagai mengingatkan kembali ya akan pentingnya niat. Padahal meskipun pembahasan niat perlu pembahasan yang panjang lebar dan sangat urgen, tetapi pengajian kita kali ini hanyalah untuk mengingatkan kembali agar kita jangan sampai lalai, terus beribadah, terus beramal, ternyata kita lupa memperhatikan niat kita, ternyata kita lupa untuk meluruskan niat kita. Jangan sampai amalan yang sudah kita tumbuk-tumbuk ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak meluruskan niat kita. Dan Syekh menutup pengajian kita kali ini dengan suatu peringatan yang diperingatkan oleh para ulama, di mana para ulama mengingatkan bahwasanya niat ya adalah suatu rahasia antara engkau dengan Rabbmu. Rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah di hati. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak disyariatkan untuk dinampakkan ya niat tersebut, tidak disyariatkan untuk dinampakkan. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sebagian saudara-saudara kita yang mereka tatkala salat mereka mengatakan usolli atau nawaitu an usolliya, aku berniat untuk sholat ya, kemudian berpuasa dan aku berniat untuk berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, mereka menampakkan niat mereka, kata Syekh ini sama sekali tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dalil pun ya, baik dari hadis yang sahih maupun hadis yang lemah pun tidak ada, sama sekali tidak ada hadis dari Nabi. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang lemah pun tidak ada dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak salat mengatakan nawaitu usolli, aku berniat untuk salat ikhlas karena Allah, atau aku berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja para pendengar Radio Raja apa yang bisa disampaikan oleh Syekh, dan Syekh berdoa kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ikhlas dalam kehidupan dunia ini. Wallahu taala alam bisawab. Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhil muhadhar an-nafi'ah. Selanjutnya khotbah Islam, setelah tadi kita simak muhadharah yang disampaikan oleh beliau dari pembahasan urgensi niat yang merupakan pondasi amal soleh, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Waktu yang pertama ini bagi pendengar Radio Roja, setelah itu kita akan berikan juga kesempatan dari para pendengar Radio Hang. Kita angkat pertanyaan yang pertama dari Abu Salma di Jakarta Timur. Kami persilakan, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Syekh. Syekh yang ingin anda tanyakan, anda sudah lama tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan. Setiap kali melihat ada teman ikhwah yang mereka mempunyai keturunan, punya anak, kemudian mereka bisa menyekolahkan anak mereka, mendidik anak-anak mereka ke sekolah-sekolah dengan manhaj yang sahih, saya merasa iri, saya merasa ingin sekali seperti itu. Namun saya belum mampu karena belum ada keturunan. Apakah niat saya ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian saja jawabannya. Barakallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ana tazawajtu min fatrah tawilah, lam yirzaq li dhurriyyah ila al-an. فإذا رأيت زملائي وأخواني الطيبين عندهم أولاد ويدخلون أولادهم في المدارس فيقع في قلبي شيء، لكن أنا في نيتي دائما لو كان عندي أولاد سأربيهم تربية جيدة، فهل أنا يعني أثاب على هذه النية الطيبة؟ أولا الله جل وعلا يقول في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهذه الآية صدرت ببيان أن الملك ملك الله وأن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى وأن العطاء عطاؤه سبحانه وتعالى، وما نحن إلا عبيد لله عز وجل، ماض فينا حكمه عدل فينا قضاؤه سبحانه وتعالى، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وذكر في الآية الكريمة أن القسمة في الإناث فقط، ومنهم من يوهب الذكور فقط، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومن رزق ذرية ذكورا أو إناثا أو إناثا بلا ذكور أو ذكورا بلا إناث، أو كذلك من لم يرزق ذرية فكل منهم مبتلى، هذا مبتلى بالأولاد وهذا مبتلى بعدم الأولاد، وكل مطالب بتحقيق عبودية الابتلاء. فمن ابتلي بالأولاد احتاج مثل ما أشار السائل إلى التربية والرعاية والمتابعة إلى آخره، وكان مسؤولا عنهم مطالبا بوقايتهم من النار: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن لم يكن له أولاد أيضا مطالب بأن يحتسب أجر ذلك عند الله وأن يصبر وأن يبذل أيضا السبب من علاج صحيح بعيد عن الشعوذة والأمور المحرمة، فيتسبب بالعلاج. وكم من إنسان مكث السنوات الطوال لم ينجب ثم تسبب بسبب معين من الأسباب المشروعة وحصل بعد ذلك الإنجاب. وأعظم ما يكون في هذا الباب الدعاء الصادق والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، فعلى هذا الأخ السائل أن يحتسب ذلك أجرا عند الله ويصبر، وأيضا يتسبب في العلاج ما أمكن. وهذه النية الطيبة لا شك أنها نية صالحة يثاب إن شاء الله عليها. وحبسه عدم وجود الأولاد عنده، ونيته أن إن كان لديه أولاد أن يعمل هذا العمل على تربيتهم. ومما أنبه هذا الأخ السائل على باب كريم من أبواب الخير عظيم، وهو باب من أبواب الجنة، وهو كفالة اليتيم. كفالة اليتيم كما جاء في الحديث: أنا وكافل اليتيم كهاتين وشبك بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم. فهذا باب عظيم من أبواب الخير، ويسد خلة في النفس وحاجة في الفؤاد، وهو سبب من أسباب العظيمة للبركة في حياة الإنسان والبركة في ماله. والله أعلم. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Syekh menjawab pertanyaan dari akhi yang bertanya tadi, Syekh mengingatkan tentang sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hanyalah milik Allah kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak wanita, anak-anak perempuan. Dan Allah menganugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki anak-anak laki-laki. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Atau Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ada sebagian orang yang Allah berikan kepada dia anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah jadikan dia aqim, yaitu mandul, tidak bisa memiliki anak. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berilmu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya segala perbendaharaan yang ada di langit dan bumi, segala karunia hanyalah milik Allah semata. Dan segala keutamaan, segala rizki, segala pemberian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita dalam kehidupan dunia ini, madhin fina hukmuh. Seluruh hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku kepada dia, kepada kita. Tidak ada suatu hukum pun yang keluar dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Adlun fina qada'uh. Dan ketahuilah bahwasanya segala keputusan yang Allah berikan kepada kita adalah keputusan yang sangat adil. Ya. Kalau kita perhatikan dalam ayat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada empat pembagian. Yang pertama, ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan hanya anak laki-laki. Ini model yang pertama. Ada di mana Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya Allah hanya menganugerahkan kepada dia anak-anak perempuan saja. Ada di antara hamba-hamba Allah, Allah berikan dua-duanya. Allah berikan kepada mereka anak-anak perempuan dan anak laki-laki. Dan ada kebagian yang keempat, model yang keempat, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hambanya mandul dan tidak memiliki anak. Semua ini dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Syekh mengingatkan bahwasanya seluruh hamba-hamba Allah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang hanya diberikan anak-anak perempuan, itu juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka rindu untuk memiliki anak laki-laki. Namun mereka diuji dengan Allah hanya memiliki anak perempuan. Ada hamba-hamba Allah yang diuji hanya memiliki anak laki-laki. Ya. Dan ada orang juga yang tidak diberi anak, itu juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan tanggung jawab mas'uliyah kepada dia. Dia harus merawat anak-anak tersebut. Dia harus bisa mentarbiah anak-anaknya dengan tarbiah yang terbaik. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang terbaik. Dan dia harus berusaha menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian. Ya, dia dituntut untuk menjaga keluarganya, istrinya dan anak-anaknya dari untuk terjauhkan dari api neraka. Dan juga dituntut untuk bisa mentarbiah anak-anak tersebut. Jadi orang yang punya anak juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, orang yang tidak memiliki anak diuji juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dituntut untuk bersabar dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia berusaha, dia boleh berusaha untuk melakukan sebab yang diizinkan oleh Allah. Berusaha untuk berobat agar bisa menghilangkan kemandulannya. Ya. Jangan dia pergi ke tukang sihir atau ke dukun. Ya. Tapi dia berusaha berobat dengan obat yang dihalalkan. Betapa banyak orang yang bertahun-tahun, dan saya pun bertemu dengan orang-orang seperti itu, bertahun-tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, tidak memiliki anak, namun setelah berusaha berobat dan berusaha, akhirnya dia pun bisa memiliki anak. Dan sebab terbesar agar seorang bisa memiliki anak adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saya mengingatkan kepada akhi yang bertanya tadi, hendaknya dia bersabar dengan apa yang telah terjadi, dan hendaknya dia berharapkan ihtisab, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia boleh berobat untuk mengobati kemandulannya. Adapun niat yang baik yang terdapat dalam hatinya, ya, seandainya dia punya anak, dia akan mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah yang benar, maka tidak diragukan lagi bahwasanya niat yang baik ini, ya, akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun Syekh mengingatkan, ada jalan yang lain, ya, agar akh yang bertanya ini bisa memperoleh juga pahala yang besar, yaitu dengan mengkafalah anak yatim. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan pengasuh anak yatim seperti ini, yaitu Rasulullah SAW menggabungkan antara dua jari jemarinya, sangat dekat antara Nabi dengan pengasuh anak yatim. Oleh karenanya, kalau seorang tidak dimudahkan oleh Allah untuk memiliki anak keturunan, maka dia boleh mengambil anak yatim, kemudian dia rawat, insya Allah dia akan mendapatkan jalan termudah untuk masuk ke dalam pintu-pintu surga. Wallahu ta'ala alam bissalam. Terima kasih, jazakallah khairan. Dan selanjutnya kita akan angkat pertanyaan yang datang melalui penelpon yang kedua dari Pak Odi di Jakarta Pusat. Kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum ya, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita bisa berniat ikhlas dalam beribadah dan menuntut ilmu? Syukran. Nah, terima kasih, Bapak. Ya, silakan, Ustaz. Kaifa yumkin an nukhlis lillahi ta'ala ma'a sababati al-ikhlas? الإخلاص عزيز وثمين للغاية، وهو مناط قبول الأعمال وسبب النجاة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبالمجاهدة يتيسر الأمر. يحتاج العبد في هذا الباب إلى سؤال الله الإخلاص، العون على الإخلاص، ويحتاج في الوقت نفسه إلى مجاهدة النفس على الإخلاص. وإذا تأمل العبد في ثمرات الإخلاص وآثاره العظيمة المباركة عليه في الدنيا والآخرة أقبل على الإخلاص. ثم من ترك الإخلاص ما الذي سيجني؟ هذا أمر يحتاج فعلا إلى أن يتأمل فيه الإنسان، وليكن العبد على ثقة أنه لن يدخل معه في قبره في صالح عمله وسديد قوله إلا ما كان قائما على الإخلاص، وما سوى ذلك يرد عليه ولا يقبل منه، وبالله التوفيق. Syekh menjelaskan bahwasanya ikhlas merupakan perkara yang berat, ya, yang sangat berharga, karena ikhlas merupakan kunci dari diterimanya amal soleh dan merupakan kunci dari keselamatan dari azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh berupaya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikhlas, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba hendaknya dia melihat bagaimana dampak dari keikhlasan. Athar yang positif, athar yang sangat baik yang diperoleh oleh seorang ikhlas di dunia maupun di akhirat. Kalau dia lihat bagaimana dampak yang baik dari ikhlas di dunia dan akhirat, maka dia akan semangat untuk meraih keikhlasan dan berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin untuk memperbaiki niatnya setiap saat dan setiap waktu. Adapun jika dia meninggalkan keikhlasan, maka dialah yang akan rugi sendiri. Dan dia harus yakin bahwasanya jika dia dikubur, ya seluruh perkara dunia akan dia tinggalkan. Yang dia bawa hanyalah amalan soleh dalam kuburannya. Dia akan bela dia di akhirat kelak, di kuburan dan di akhirat kelak. Dan ingat, tidak semua amalan soleh yang pernah dia lakukan akan dia bawa ke dalam kuburan, tetapi hanya amalan soleh yang dikerjakannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan soleh yang tidak dikerjakan dengan ikhlas akan ditinggalkan, tidak ikut bersamanya dalam kuburan dan tidak akan ikut bersama dia menuju akhirat. Allah taala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Dan untuk yang berikutnya kami berikan kesempatan yang berikut kepada pendengar Radio Hang. Silakan Akh Abu Afif. Nah, jazakallah khairan kepada Al-Akh Fawas yang bertugas di Radio Roja. Dan kita akan menerima penelpon yang pertama untuk pertanyaan di Radio Hang FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Akhi siapa dan di mana? Dengan Pak Nur di Pendusiter. Iya, silakan Pak Nur. Langsung. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang berutang kepada kita dan setiap kita minta hanya selalu janji-janji saja yang tidak pernah ditepati, dan ini sudah berlangsung lama. Yang jadi pertanyaan, apabila kita ikhlaskan, apakah yang berhutang terbebas dengan hutangnya, dan bagaimana dengan pahala ikhlas yang seperti ini sementara awalnya kita tidak ikhlas? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi يعني هذا الذي ذكره السائل لا شك أنه من أمارات الخير والعفو، والله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا كان قصد بقوله أخلصت النية يعني أنه عفى عن الرجل وسامحه فهو مأجور على هذه على هذا العفو على هذه المسامحة، وبهذا العفو والمسامحة يسقط الحق الذي على ذلك الرجل، إلا إذا كان عنده معاني أخرى وهي الإساءة لمن أحسن إليه والمماطلة، فهذه حقوق أخرى زائدة عن حق الشخص الذي أسقطه عن نفسه. وعلى كل صاحب هذا السؤال إن شاء الله أنه مثاب على هذه النية وهذه المسامحة ومأجور على ذلك. Syekh mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh bapak yang bertanya tadi merupakan tanda-tanda kebaikan, memaafkan orang yang berhutang kepada dia dan tidak pernah membayar-bayar hutangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal qadhimin qaida wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu Allah memuji orang-orang yang bersegera masuk ke dalam surga, yaitu orang-orang yang menahan kemarahan dia dan memaafkan manusia, maafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jika bapak tadi kemudian mengikhlaskan hutangnya, ya, dia memaafkan orang tadi, ya, maka jelas dia akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memaafkannya ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan membebaskan hutang dari orang yang berhutang kepada dia juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berhutang yang tidak bayar-bayar ini, ya, dari sisi hak bapak yang bertanya maka sudah gugur. Jadi dia tidak akan dituntut lagi pada hari kiamat tentang hak hutangnya yang harusnya dia bayarkan kepada bapak yang bertanya. Akan tetapi kata Syekh, jika dia terjerumus dalam dosa-dosa yang lain seperti dia berbuat keburukan, ya, sudah berhutang kemudian mungkin malah berbuat keburukan, atau al-mumatalah, ya, dia punya duit sebenarnya tapi enggak bayar-bayar, itu dosa lain lagi, dosa tersendiri lagi. Dosa tersendiri lain ini tidak akan gugur. Yang gugur hanyalah bahwasanya di akhir kiamat kelak dia tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hutangnya kepada bapak yang bertanya tadi. Akan tapi yang mengenai bapak yang bertanya, tentunya dia akan dapat pahala karena dia telah mengampuni dan membebaskan hutang orang tersebut. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya silakan untuk Akh Abu Afif ke pertanyaan selanjutnya. Jazakallahu khairan. Kita akan kembali terima penelpon untuk Radio Hangat di penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ukhti siapa dan di mana? Ana Rauba min Batam. Ya, tafadhali. Jazakallahu khair. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Jazakallahu khair. Ana urid an as'al ba'd su'al yata'allaq bi niyyah hadhi. Misalan idza amalna ayy ma'ruf ka qira'ah al-Qur'an aw shadaqah. بعدين ننوينا هذا العمل لوالدينا. ألو؟ نعم نعم. نعم. هل يصل هذه النية لهم أو تصل هذه النية لهم وهم مأجورين، وكيف حكم هذا؟ جزاك الله خير. هذه المسألة التي تسأل عنها هذه الأخت السائلة للعلم فيها خلاف في مسألة وصول ثواب الأعمال للميت عندما ينوي قريبه أو صديقه أو جاره أو نحو ذلك بأن يكون ثواب عمله له. وفي هذا الباب ما جاء في سورة النجم في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالأصل أن الإنسان ليس له إلا سعيه، ويستثنى من ذلك ما جاءت النصوص بوصول ثوابه إلى الميت، مثل أن يتصدق قريبه بصدقة وينوي أن يكون ثوابها له، أو أن يعتمر عنه أو أن يحج عنه ونحو ذلك من الأعمال التي وردت فيها نصوص خاصة. وأما الصلاة عنه وقراءة القرآن عنه ونحو ذلك فالصحيح على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة أن مثل ذلك لا يصل فيه الثواب إلى الميت، وإنما يقصر الباب على الوارد. ويمكن مطالعة كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية ونقله عن أهل العلم في معناها، والله تعالى أعلم. ترجم سؤال. Para pendengar Radio Roja dan Radio Hang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ukhti bertanya bagaimana hukum tentang seorang yang beramal soleh kemudian dia menghadiahkan pahala dari amalan soleh tersebut kepada karib kerabatnya, apakah pahala tersebut akan sampai kepada karib kerabatnya. Syekh menjelaskan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan khilaf di antara para ulama, apakah pahala tersebut akan sampai kepada karib kerabatnya atau tidak, ya. Jadi seorang yang masih hidup, dia beramal soleh, kemudian pahala dari amalan tersebut dia hadiahkan kepada kerabatnya yang sudah meninggal dunia, sampai atau tidak. Saya menjelaskan bahwasanya, ya, asal pokok dalam permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya setiap orang dia tidak akan peroleh kecuali sa'yuhu, kecuali apa yang dia usahakan, ya, kecuali apa yang dia usahakan. Ini asal. Ayat Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada seorang manusia tidak akan peroleh kecuali yang dia usahakan, kecuali yang dia amalkan. Namun ayat ini dikecualikan dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya di sana ada amalan-amalan yang ternyata pahalanya bisa disampaikan kepada orang lain, ya. Seperti apa? Seperti sedekah. Ada hadis yang menunjukkan akan hal ini. Bersedekah atas nama sang mayat itu akan sampai. Demikian juga umrah, mengumrahkan seorang yang sudah meninggal dunia, ya, itu juga akan bermanfaat. Demikian juga menghajikan seorang sudah meninggal dunia, itu juga akan bermanfaat. Oleh karenanya saya mengatakan, ya, ayat tadi dikhususkan dengan hadis-hadis ini. Namun kita tidak membuka lebar dalam segala hal. Kita tidak mengatakan bahwasanya barang saya baca Quran kemudian akan sampai juga, barang siapa yang sholat juga dikirimkan pahalanya akan sampai, karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya, sesuatu yang tidak ada dalilnya, kita kembali kepada keumuman ayat tadi, bahwasanya seorang manusia tidak akan peroleh kecuali yang apa yang telah dia usahakan. Meskipun mengenai pahala sholat atau pahala baca Quran ada khilaf di antara para ulama, namun yang lebih kuat yang tadi telah dijelaskan oleh Syekh bahwasanya tidak sampai hal-hal tersebut karena tidak ada hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Yang sampai hanyalah seperti sedekah, kemudian umrah, kemudian haji sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun barang siapa ingin membahas lebih panjang lebar tentang masalah ini, maka dia bisa membaca tafsir Ibnu Katsir. Tatkala Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang tadi kita bacakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Demikianlah para pendengar Radio Roja dan pendengar Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berkah dalam pengajian kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ikhlas dalam segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadhar an-nafi'ah. Assalallahu ta'ala ayyajala hadhal amal fi mizani hasanatin. Terima kasih juga untuk Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan muhadhar yang telah Syekh sampaikan. Terima kasih juga untuk rekan di Hang 106 FM Batam, kemudian di 101,9 Pasaman FM di Sumatera Barat dan radio-radio yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita bersama Syekh di kesempatan yang akan datang. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air yang telah ikut serta menyimak acara kita. Semoga kita bisa ambil faedah dan manfaat dari materi yang telah beliau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.